الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk Allah melanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Dzikri wa Du'a wa Taubati wa Istighfar, bab yang ke-10, hadis yang ke-6799. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Kamil al-Jahdari, qala haddathana Abd al-Wahid يعني ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ini hadith ayahnya Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an. Man? Tariq bin Hushaym. Tariq bin Hushaym radhiyallahu ta'ala an mengabarkan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang masuk Islam, ya, yang baru masuk Islam, dari doa yang dibaca oleh orang tersebut. Dan doa ini sudah berlalu ya pada hadis sebelumnya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ihdini warhamni, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an yang lalu, ya, ketika seorang badui datang kepada Nabi meminta diajarkan bacaan zikir atau bacaan yang dibaca dalam kehidupannya, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya tahlil. Ya, tahlil yang langsung diajarkan oleh Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kemudian setelah itu dia meminta bekal doa kepada Nabi SAW, maka Nabi mengajarkan doa kepadanya persis dengan doa ini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni, memohon kepada Allah ampunan, rahmat, hidayah dan rezeki. Ya, ampunan, rahmat dan hidayah dan rezeki. Ini terkumpul di dalam doa ini semua kebaikan. Ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, petunjuk dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rezeki yang halal. Ya. Maksudnya rezeki yang halal, karena rezeki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hidup kecuali pasti mendapatkan rezekinya. Ya. Dan orang yang sudah habis ajalnya di dunia, habis rezekinya. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa qad istufiya rizquhu, kata Nabi SAW, atau kama qala SAW, tidaklah salah seorang kamu itu meninggal dunia sampai rezekinya lengkap didapatkannya. Ya. Bila rezekinya belum lengkap, maka dia tidak akan mati. Ya, karena karena rezeki dengan ajal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka permintaan rezeki di sini adalah permintaan rezeki yang halal, itu yang pertama. Yang kedua, dilapangkan. Ya. Dilapangkan rezeki yang halal. Makanya setiap hari, ya, dalam zikir pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Ya, wa rizqan tayyiban setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tiga hal: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang makbul. Ya, ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan satu catatan baru yang mungkin bisa kita jadikan tuntunan dalam hidup ini, terutama bagi orang-orang yang bergerak di program mu'allaf, ya, orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana yang menjadi tuntunan Nabi Tariq ibn Husaim, ya, menceritakan bahwa Nabi SAW mengajarkan di antara kurikulum mu'allaf adalah mengajarkan doa ini, ya, kurikulum yang dikonsep untuk pembekalan mu'allaf adalah mengajarkan doa ini, karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Karena Rasulullah SAW berarti menunjukkan bahwa Nabi selalu melakukannya. Yu'allimu man aslama, mengajarkan kepada orang yang baru masuk Islam doa ini. Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Hadis berikutnya 6800. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. Yeah. Masih hadis Tariq bin Hisham Husaim radhiyallahu taala an menceritakan tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengarahkan, membimbing orang yang baru masuk Islam. Di sini Tariq mengatakan kana ar-rajulu idza aslama, adalah seseorang bila masuk Islam, allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengajarkan kepadanya salat. Ya, mengajarkan salat berarti mengajarkan syarat-syarat salat. Ya. Mengajarkan berwudu, ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepadanya salat. Thumma amarahu an yad'uwa biha ula'il kalimat. Ya. Kemudian Nabi menyuruh, memerintahkan dia untuk berdoa dengan kalimat-kalimat berikut. Ya. Persis dengan doa yang sebelumnya, hanya saja di sini ada tambahan wa'afini. Ada tambahan wa'afini. Ya. Berarti bila mana kita tambahkan wa'afini sebelum merzukni, tidak mengapa didukung oleh riwayat yang sekarang. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Lima kalimat. Kalau yang tadi empat kalimat, yang di sini lima kalimat karena ditambah dengan wa'afini. Al-afiyah adalah kesehatan, ya. Keselamatan badan, ya. Ini yang salah satu yang menjadi salah satu doa dalam doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Di sini diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam. Ada dua di sini, ya, yang diajarkan oleh Nabi, dan ini sebagai tuntunan juga untuk mengkonsep apa yang menjadi skala prioritas untuk diberikan sebagai bimbingan kepada muallaf, yaitu yang pertama di sini termasuk solatnya, mengajarkannya solat. Ya, mengajarkannya salat, tentu yang berhubungan dengan salat, syarat-syaratnya salat, mengajarkan salat, mengajarkan bacaannya, rukun-rukunnya, tata caranya. Nah, kemudian doa ini menunjukkan bahwa doa ini termasuk yang urgen untuk diajarkan kepada muallaf. Ya, kepada muallaf, karena diiringkan dengan pembekalan tentang sholat, ya. Dan ini sekali lagi menjadi bahan untuk mengonsep apa yang diberikan oleh orang-orang yang mengurusi muallaf. Ya, ini juga kita himbau ke di sini, kan di masjid ini ada program muallaf, ya. Maka ini menjadi salah satu bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu pelatihan sholat. Ya, mereka dilatih sholat, dan pelatihan sholat tentu di sana ada pembekalan akidahnya. Nah, kemudian doa. Doa ini bukan hanya sekedar mengajarkan bacaan, tetapi mengajarkan makna. Ya, ampunan. Ya, kemudian rahmat. Kemudian petunjuk. Meminta petunjuk di sini adalah istiqamah. Ya, karena dia sudah memasuki jalan petunjuk. Karena al-hidayah ila siratul mustaqim terbagi dua. Petunjuk menuju jalan yang lurus, dua. Yang pertama petunjuk untuk masuk ke dalam, yang kedua untuk istiqamah di dalam. Ya. Kata para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian afiyah, kesehatan, ya. Kemudian rezeki tadi sudah kita jelaskan, yaitu yang utama adalah halalnya rezeki. Ya. Kemudian hadis berikutnya 6801. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Yazid bin Harun قال أخبرنا أبو مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Ya. Ini luar biasa, ya, hadis yang sekarang masih hadis Tariq bin Husaim radhiyallahu taala an. Ia mendengar Nabi SAW ketika datang kepadanya seseorang bertanya, ya. Kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Di sini ada tambahan azza wa jal. Ya, bagi apa yang saya ucapkan atau yang saya katakan ketika berdoa kepada Rabb saya, ya, ia meminta diajarkan doa. Ya. Qal, Nabi berkata, Qul, ucapkanlah, Allahumma ghfirli, ya, Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan begini, Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Ya, warzuqni. Jadi Nabi SAW menyebutkan dengan mengarahkan kepada jumlah. Ya, mengarahkan kepada jumlah. Kalau tadi kan riwayat sebelumnya ada tambahan wa'afini. Ada lima. Sementara dalam lafaz ini empat, Nabi mengatakan Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Warzuqni. Kata Tariq Ibnu Haisham, Husaim, wa yajma'u asabi'ahu. Nabi SAW kumpulkan jari-jemarinya illal ibham, kecuali ibu jari. Ya, kecuali ibu jari. Lalu Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, fa innaha ula. Sesungguhnya mereka ini, maksudnya yang empat tadi, tajma'u laka, mengumpulkan untukmu dunyaka wa akhirataka. Ya, dunia dan akhiratmu. Maksudnya kebaikan dunia dan akhirat. Empat kalimat yang doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Di sini tidak ada hidayah, ya. Di sini tidak ada doa meminta hidayah. Ya, yang ada meminta ampunan, rahmat, afiat, rizki. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna haula, sungguhnya mereka ini, maksudnya empat kalimat ini atau empat potongan doa ini, mengumpulkan untukmu dunia dan di akhirat, dan akhirat. Maksudnya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Ya. Ampunan, rahmat, afiat dan rezeki. Ya. Ampunan dan rahmat, taruhlah ampunan ini konotasinya akhirat. Rahmat terbagi dua. Ya, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Sementara afiat dan rezeki dunia. Makanya Nabi mengatakan doa ini mengumpulkan untukmu kebahagiaan, kesenangan dunia akhirat. Jadi Nabi SAW mengajarkan yang terbaik kepada sahabat ini, dan ini menjadi bekal kita. Kalau Nabi mengatakan untuk sahabat ini, bukan berarti untuk kita tidak mengumpulkan dunia akhirat. Makanya bila kita ingin meminta kebaikan dunia akhirat, salah satu doanya ini, Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Atau tambahkan lafaz yang tadi, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi yang telah berlalu, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini juga mengumpulkan dunia akhirat. Baik, hadis berikutnya terakhir di bawah bab ini, 6802. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. Yeah. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yeah, Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan darinya oleh anaknya Mus'ab, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami bersama Nabi, ya, bersama Nabi. Kebersamaan mereka dengan Nabi ini adalah momen-momen yang mereka inginkan, yang mereka rindukan, ya. Makanya seringkali mereka menceritakan, kami bersama Nabi, suatu ketika kami bersama Nabi, bersafar dengan Nabi, duduk-duduk bersama Nabi. Bukan satu dua para sahabat yang menyebutkan kebahagiaan-kebahagiaan kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sa'ad bin Waqqas mengatakan kunna inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah? Apakah salah seorang kamu lemah? Ya, lemah. Tidak mampu untuk menghasilkan setiap hari 1000 kebaikan. Ya. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi kepada mereka, para sahabat, orang-orang yang selalu bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Orang-orang yang berpacu untuk kebaikan. Tetapi Nabi tetap menanyakan, apakah salah seorang kamu merasa tidak mampu untuk menghasilkan 1000 kebaikan setiap hari? Ya. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi. Maka salah satu dari yang hadir, yang duduk bersama Nabi SAW, bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana salah seorang kami menghasilkan 1000 kebaikan itu? Ya. Qal, ini jawaban Nabi SAW, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbih 100 kali tasbih. Ya. Bertasbih, dengan bertasbih 100 kali tasbih. Sudah ada hadis tentang 100 kali tasbih sehari. Subhanallah bihamdi. Hadis pertama yang digabungkan dengan hadis tentang tahlil. Ya, man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin 100 marrah. Ya. Khuttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Itu penghapusan dosa. Sementara sekarang pencatatan pahala. Ya. Pencatatan pahala yaitu diberikan kepadanya 1000 kebaikan setiap hari dengan bertasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfa hasanah. Maka akan dituliskan untuknya 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah. Atau dihapus darinya 1000 keburukan. Ya. Di lafaz hadis yang awal tadi adalah dihapus keburukannya walau sebanyak buih di lautan. Ya. Bukan hanya 1000 tetapi sebanyak buih di lautan. Nah, ini subhanallah luar biasa bagaimana uslub Nabi menganjurkan untuk berbuat baik. Ya. Nabi tidak langsung mengajarkan mengucapkan tasbih 100 kali akan mendapatkan begini-begini. Tidak, Nabi memberikan pertanyaan, melontarkan pertanyaan. Siapa yang di antara kalian yang tidak mampu untuk menghasilkan 1000 kebaikan setiap hari? Mereka, makanya ada yang bertanya tadi, mengira bahwa amalannya sangat berat. Ya, sangat susah. Sangat sulit, ternyata hanya dengan bertasbih 100 kali. Ya. Hanya dengan bertasbih 100 kali. Makanya sangat cocok ketika Nabi mengatakan, apakah salah seorang kalian tidak mampu? Ya. Siapa yang tidak mampu dengan zikir hanya 100 kali subhanallah bihamdih. Ya. Subhanallah bihamdih. Sementara kata-kata yang lain lebih dari itu manusia mampu melakukan mengucapkannya. Melakukannya dan mengeluarkan kata-kata. Ya, jadi amalan ini sangatlah ringan, namun pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Karena ini berdasarkan kaidah bahwa satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, 10 kali lipat. Kalau 100 kali tasbih berarti 1000 kali ya mendapatkan keutamaan pahala. Ya, inilah zikir yang juga diajarkan di bawah bab ini. Karena bab kita berbunyi keutamaan tahlil. Ya. Tahlilnya bentuknya seperti tadi, kemudian tasbih yang keutamaannya tadi salah dihapus semua kebaikan keburukannya walau sebanyak buih di lautan, atau dituliskan 1000 kebaikan. Kemudian doa-doa. Ya. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wa qina adzaban nar. Itu bab sebelumnya ya. Kemudian doa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau tidak doa yang tadi, karena doa yang tadi itu di bab sebelumnya, maka doa yang ada di bawah, di dalam bab ini adalah Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang kita dituntun untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Karena seperti yang ditegaskan oleh Nabi, doa ini mengumpulkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Kesimpulannya tadi tahlil ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian tasbih subhanallah bihamdih 100 kali. Kemudian doa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian subhanallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi rabbil alamin la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Ya, kemudian kalimatani subhanallahil azim subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Ya, kemudian 4 kalimat lagi 6797 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu di antara zikir-zikir dan doa, antara gabungan antara tahlil dengan tasbih kemudian doa. Itulah kesimpulan bab ini, dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab fadl ijtima'i 'ala tilawati al-Qur'ani wa 'ala adh-dhikri. Kata An-Nawawi, bab keutamaan berkumpul, al-ijtima', berkumpul ala tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran, wa ala dzikri, dan untuk berzikir. Ya, untuk berzikir. Sebenarnya bila mana kita akan lihat di dalam hadisnya, maka berzikir di sini adalah zikrul am ba'dal khas. Ya, zikrul ami ba'dal khas, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Membaca Al-Quran adalah zikir, dan bahkan adalah zikir yang terbaik. Membaca Al-Quran zikir yang terbaik. Ya, karena per hurufnya diberi pahala 10 kali lipat. Tidak ada bacaan zikir yang keutamaannya seperti ini. Yaitu per hurufnya, bukan per kata, tetapi per huruf 10 kali lipat pahalanya. Ya. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asri amthaliha. maka menyebutkan zikir yang bentuknya umum setelah disebutkan membaca Al-Quran, ini dalam bahasa Arab namanya adalah zikrul khas atau zikrul am ba'dul khas, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Membaca Al-Quran yang khusus bahagian dari zikir, kemudian baru disebutkan yang umum untuk memasukkan zikir-zikir yang lain berkumpul, berkumpul untuk melakukan zikir-zikir yang lain. Dan zikir yang paling utama adalah zikir qalbu seperti yang telah kita pelajari, yaitu untuk mengagungkan Allah, memahami wahyu, memahami ilmu agama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini keutamaannya nanti akan kita lihat dari hadis. Ya. Keutamaan berkumpulnya. Hadis 6803. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya panjang. Ya, mengumpulkan banyak keutamaan di sini, dan kemudian hadis ini termasuk salah satu dalil tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan sebahagian amalan. Ya, keutamaan-keutamaan amalan-amalan. Yang pertama adalah man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, ya, melapangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabi dunya, kesempitan, ya, atau kesulitan dari kesulitan dunia, maka balasannya Allah melapangkan atasnya atau darinya kesempitan atau kesusahan dari kesusahan-kesusahan yaumul qiyamah. Ya. Melapangkan lawannya, balasannya dilapangkan. Memudahkan, ya, seperti ungkapan berikutnya. Ya, di sini melapangkan kesempitan. Bahkan dilapangkan untuknya, ya, kesempitan pula. Cuma perbedaannya adalah bentuk kesempitannya, kesempitan dunia dengan kesempitan akhirat. Antara dua kesempitan ini sangatlah jauh berbeda. Ya. Ini menunjukkan bahwa janjinya menarik. yang dia lakukan adalah melapangkan kesempitan dunia. Kesempitan dunia tidaklah selama-lamanya. Kalau bukan kita yang melapangkan, akan ada orang yang akan melapangkan. Ya, bisa misalnya berhadapan dengan kita seorang mukmin yang dalam kesempitan, lalu kita tidak mau melapangkannya, akan pasti ada orang lain yang dibawa oleh Allah untuk melapangkannya. Atau dengan perjalanan hidup dia lapang sendiri, atau ketika dia berusaha untuk melapangkan sendiri, maka dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempitan dunia ini relatif. Ya. Antara satu kesempitan dengan kesempitan yang lain terkadang melapangkan satu sama lain. Ketika kita berhadapan dengan kesempitan dunia, lalu di saat yang sama kita mengetahui kesempitan saudara kita, ternyata dia lebih sempit daripada kita, maka kesempitan dia secara otomatis membuat kita merasa apa yang kita rasakan itu tidaklah terlalu sempit, bahkan bisa menjadi lapang. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi, seseorang tidak melapangkan kesempitan saudaranya, maka akan ada orang lain yang akan melapangkannya. Saudaranya ini tidak akan habis harapannya, tidak akan putus harapannya untuk mendapatkan kelapangan dari siapapun juga. Karena umat Nabi Muhammad ini tidak akan kosong dari orang yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, bagi yang merasakan kesempitan itu, bila mana dia merasakan kesempitan hidup di dunia, dengan menyaksikan dan mengetahui ada orang yang lebih sempit lagi, maka secara otomatis kesempitan yang dialaminya itu mulai terasa berkurang, karena ternyata masih ada yang lebih sempit dari saya. Sementara kesempitan akhirat, bila tidak dibukakan atau tidak dilapangkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu melapangkannya. Kelapangan hanya diharapkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak akan ada yang mampu melapangkan kesempitan siapapun juga di hari akhirat. Nah, ini ancaman yang luar biasa. Ya. Kabar takut yang sangat menakutkan. Ketika diberi kesempitan oleh Allah untuk seseorang, maka tidak akan ada yang bisa melapangkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesempitan akhirat itu tidak akan ada secercah cahaya untuk memberikan harapan. Di dunia sesempit apapun juga tetap akan ada tersisa di dalam hati seorang mukmin adanya harapan kelapangan. Akhirat tidak ada. Kesempitan akhirat itu tidak akan ada diharapkan ada kelapangan setelahnya. Jadi dari perbandingan tadi nampaklah oleh kita keutamaan ini, keutamaan janji Nabi ini. Barang siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya nanti di akhirat. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Bila mana Allah sudah berikan kelapangan untuk seseorang di akhirat, maka tidak akan ada lagi kesempitan setelah itu. Kalau di dunia, kalau suatu kesempitan telah berhasil dilapangkan oleh seorang mukmin, orang yang dalam kesempitan ini belum tentu akan selapang-lapangnya nanti setelah itu. Pasti suatu ketika dia akan sempit lagi kehidupannya. Ya. Adapun akhirat nanti, kalau Allah sudah melapangkan, maka tidak ada kesempitan lagi setelahnya. Berarti ini janji yang sangat luar biasa, mendorong kita untuk jangan sampai membiarkan saudara kita dalam kesempitan. Ya. Karena janji pahalanya sangat luar biasa. Yang kedua, hampir sama dengan yang pertama, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, memberikan kemudahan untuk orang yang susah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini lebih lagi, ya, ini lebih menjanjikan lagi. Allah akan berikan kemudahan kepadanya dunia akhirat. Seseorang kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi kesusahan, terutama di akhirat. Ya, terutama di akhirat. Dan ini balasan yang tidak akan mungkin sama dengan perbuatan. Dan yang sangat ditujukan hadis ini kepada orang yang berwenang untuk memudahkan, ya, orang-orang yang mengurusi urusan orang. Jangan berprinsip selagi bisa disusahkan kenapa tidak, ya. Selagi bisa disusahkan kenapa tidak. Sebenarnya urusannya mudah, tetapi prinsipnya selagi bisa dipersulit kenapa tidak, ya. Makanya dibuatlah serumit-rumitnya. Kamu pergi ke sini, nanti tanda tangan, pergi ke sana tanda tangan, pergi ke sana tanda tangan, pergi ke tanda tangan, harus bayar per tanda tangannya. Padahal urusannya sangat mudah. Ya. Dan bahkan yang susah pun urusannya, mereka dituntut untuk memberikan kemudahan. Ya. Jadi hadis ini sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang mengurusi orang banyak. Ya, mengurusi orang banyak di dunia. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, membahagiakan orang karena mudahnya urusan dia. Ini luar biasa bahagianya. Inilah kebahagiaannya sebenarnya. Melihat orang bahagia ketika susah. Dia susah, kemudian dia ketika kita berikan kemudahan dia bahagia, maka ini kebahagiaan yang sebenarnya. Kita bahagia melihat orang bahagia. Kemudian masih al-jaza' min jinsil amal, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang mukmin, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Tutupi aib, kekurangan. Ya. Kemudian masih al-jaza' min jinsil amal, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu, memberikan pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba itu membantu saudaranya. Ya. Membantu saudaranya. Jadi membantu orang membukakan pertolongan dan bantuan Allah. Ya. Membantu orang akan membukakan bantuan dan pertolongan Allah. Ya. Makanya jangan malas, jangan payah untuk membantu orang, karena bila al-jaza' min jinsil amal, seseorang akan selalu dibantu oleh Allah ketika dia suka membantu orang. Ya. Di antara yang juga ditegaskan di sini hampir senada, ya, Nabi SAW mengatakan sana'i'u ma'ruf taqi masari'as su', sana'i'u ma'ruf taqi masari'as su'. Perbuatan-perbuatan baik, maksudnya memberikan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan, ya, itu akan menjadi pelindung dari bencana-bencana, dari petaka-petaka, dari musibah-musibah, ya, memberikan perlindungan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah kita ke pembahasan mengarah kepada majelis ilmu. Ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini juga termasuk contoh dari kaidah al-jaza' min jinsil amal, ya. Barang siapa yang berjalan di satu jalan mencari ilmu dalam perjalanan tersebut, maka Allah mudahkan baginya jalan. Ya, jadi jalan dengan jalan. Dia berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah bukakan jalan untuk menuju surga. Maka jalan mencari ilmu agama adalah jalan ke surga. Dan para ulama banyak yang menafsirkan hadis ini secara zahir, itu perjalanan yang ditempuh untuk belajar agama itu perjalanan ke surga. Perjalanan ke surga. Karena Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian Inilah yang berkenaan dengan bunyi bab wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul. Makanya keutamaannya berkumpul. Karena Nabi menyebutkan perkumpulan di sini, wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, sekumpulan orang, fi baitin min buyutillah. Ini juga termasuk paketnya ya. Berkumpulnya di salah satu rumah Allah. Ini pertama berkumpul, kemudian perkumpulannya tempatnya adalah di salah satu rumah Allah. Ini juga menjadi paket keutamaan yang nanti akan disebutkan oleh Nabi. Kemudian yatluna kitab Allah. Apa yang dilakukan dalam perkumpulan tadi adalah membaca ayat-ayat Allah. Bukan hanya sampai di situ. Nah, ini yang mengarahkan bahwa perkumpulan tadi untuk belajar agama. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Jadi mereka sama-sama mempelajari. Dan ini yatadarasuna memberikan sebuah catatan penting bahwa dalam sebuah majelis ketika mayoritas atau bila mana tidak semua mayoritas yang ikhlas ya, ikhlas untuk belajar agama, belajar kitabullah, maka keberkahannya bertambah. Ya, keberkahan majelis itu akan bertambah. Ya tadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya di antara mereka, yaitu Al-Quran. Janji yang disampaikan oleh Nabi di sini adalah pertama nuzulus sakinah, nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah, para ulama ada yang mengatakan maknanya malaikat, ada yang mengatakan ketenangan. Ya. Ya. Ketenangan yang dirasakan oleh orang yang melakukan perkumpulan tadi. Kemudian ghasyiyat humur rahmah, diliputi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinaungi oleh malaikat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka ke perkumpulan yang ada di sisinya, yaitu perkumpulan malaikat. Dan ini senada dengan hadis idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ya, saya akan sebut-sebut ia di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan di mana dia menyebut dan memuji-muji saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkumpul tadi karena tujuannya adalah memuji Allah, mempelajari agama Allah, maka Allah akan bangga-banggakan mereka kepada kumpulan malaikat-malaikatnya di langit. Terakhir, ya, dari hadis yang panjang ini adalah waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Barang siapa yang amalannya melambatkan dia, melambatkannya untuk menuju surga, ya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia menuju surga. Jadi tidak ada gunanya nasab. Yang menjadi urgen di sini adalah amalan. Nasab tidak berfaedah. Dan alangkah indahnya ketika kedua-duanya bergabung, antara syaraful amali dengan syarafun nasab. Ya, syaraful amal dengan syarafun nasab. Baiknya amalan dengan baiknya keturunan. Ya, ini sangat luar biasa. Tetapi bila mana yang diandalkan adalah nasab saja sementara amalan tidak, Nabi SAW mengatakan nasab tidak berguna bila mana amalan tidak ada. Nasab tidak berguna bila mana amalan tidak ada. Ini luar biasa. Dan yang mengatakan ini Nabi SAW, termasuk nasabnya, termasuk nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Makanya dia mengatakan kepada anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah binta Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Sekarang kamu bisa meminta hartaku semaumu, tapi nanti di akhirat saya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan engkau dari azab Allah. Tidak ada bisa berbuat apa-apa. Jadi nasabnya sebagai ayah dari Fatimah tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Sebagai ayah. status nasabnya sebagai ayah tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman dan takwa. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari neraka. Di hadapan matanya ayahnya dilemparkan ke neraka. Ayah Nabi Ibrahim dilemparkan ke neraka. Walaupun dibentuk bukan seperti manusia lagi, dibentuk oleh Allah sebagai hewan. Sehingga Nabi Ibrahim tidak menyadari itu ayahnya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini yang berkenaan dengan bunyi bab itu yang bagian terakhirnya. Majtama'a qaumun, masyhur ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Kemudian yang terakhir ini kaidah yang penting, bahwa nasab di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa bila tidak didukung dengan iman dan taqwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tersisa berapa hadis? Tiga hadis. Satu, dua, tiga. Ya, tiga hadis, dan kita undurkan untuk perjumpaan yang akan datang. Ya. Jadi yang setelahnya ringkasan-ringkasan saja. Tetapi waktu juga tidak memungkinkan. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.